Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wal muqtafa. Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Bapak-bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, lan para sesepuh ingkang dipun mulyakaken pejabat pemerintah, forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Kapolsek bersama para anggota yang mewakili Pak Dan Ramil bersama para anggota kepala desa, para perangkat desa, ugi tokoh-tokoh masyarakat ingkang kita hormati, konco-konco panitia, sahabat-sahabat banser ingkang kita banggaaken, hadirin hadirat, para jamaah, kula bingah, kula seneng, kula bangga ningali semangat panjenengan ngrawuhi acara dalu menika ngantos panggenan ingkang dipun siapaken panitia mboten nyekapi direwangi dongsong-dongsong ngisor wit-witan lenggahe pun sesek-sesekan, padahal nekani acara ngeten iki hukume mboten wajib. Ning semangate masyarakat mriki luar biasa. Kula mikir yen nekani acara sing ora wajib wae semangate kaya ngene, apa maneh nekani acara sing wajib kaya salat subuh berjamaah. Mesthi wong wajak lor luwih semangat, ngoten nggih? Wonorejo. Iki wajak lor tulisane. Oh ya wis. Para jamaah, menawi kita perhatikan kehidupan akhir-akhir niki, baik kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ketingale radi ruwet, rentet, mumet, radi prihatin. Niku kangkene sing purun mikir yen panjenengan kok nyantai tenang-tenang niku mergo panjenengan ora mikir. Mungkin wegah mikir, mungkin ora iso mikir. Soale wong Wonorejo sing wedok iki pancen ayu-ayu ning oon. Dadi yen dijak mikir niku sok lemot, kadang ora tekan. Kula ngarani ruwet prihatin. Monggo kita berangkat saking dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada' fatuba lil ghuraba. Agama Islam ini bermula dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah komunitas masyarakat. Kawitane agama Islam niku dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Kanjeng Nabi merjuangno Islam, ngelampahne Islam, kijenan boten wonten rencange namung dibantu kalih garwa kinasih Sayyidatina Khadijah, lajeng sahabat karib Abu Bakar Siddiq, lajeng misanan sekaligus mantunipun Kanjeng Nabi Ali bin Abi Thalib. Bolone Kanjeng Nabi namung sithik. Hidup di tengah-tengah komunitas masyarakat sing rata jahiliyah sedaya. Mila Kanjeng Nabi wekdal semanten dianggap aneh, terasing, terpencil. Niku awal-awal Islam. Lajeng para rawuh Kanjeng Nabi ngeramalke suatu saat nanti agama Islam niku bakal terasing melih, agama Islam niku bakal dianggap aneh melih di tengah-tengah masyarakat. Ana wong kok ngugemi Islam tenanan, ana wong kok leh nyekeli Islam, leh nglakokne Islam tenanan, niku dadi terasing, dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat yang keislamannya mulai memudar, wis ora pati menting ke Islam. Jadi Islam balik kados kawitane, kaya Kanjeng Nabi bolone ming sithik urip di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, mula dados terasing, dianggap aneh. Lah sakniki Islam niki umure sampun 1453 tahun. Kan sakniki lek hijriyah taune sampun 1440. Lah saderenge hijrah Kanjeng Nabi berjuang ten Mekah niku 13 tahun. Berarti umure Islam niku ya 1440 ditambah 13. Jumlah 1453 tahun. Leres nggih? Leres nggih? Nah, kira-kira sing diramal kalih Kanjeng Nabi bahwa Islam akan kembali terasing, Islam balik aneh di tengah-tengah masyarakat, sakniki sampun kejadian apa dereng? Menurut panjenengan sampun kejadian apa dereng? Para jamaah, yen ningali gebyare, ningali syiare, ningali penampilane, kadose dereng aneh Islam sakniki. Nyuwun tulung lari alit-alit niki nderek tiyang sepuhe mawon. Nggih. Dipangku kalih tiyang sepuhe, kalih dibelajari carane mirengke ngaji. Aja bocah cilik kumpul bocah cilik. Mangke mesti rame. Yen boten guyon, playon, tukaran. Sing leres bocah cilik dipangku tiang sepue. Kados ten gene Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ten Mekah, ten Madinah, niku nggih kathah lare-lare alit nderek salat. Tapi nggih kumpul kalih tiang sepue, mboten kok lare alit padha karo lare alit, mesti rame. Tulung-tulung. Nggih. Mangke yen mboten ngoten kula mboten kawit ngaji mangke. Nyuwun tulung sanget. Soale nek lare alit niku setunggal nggih dereng paham karepe ngaji. Yen dipangku tiyang sepuhe niku kalih dibelajari carane ngrungokke ngaji. Ping pindhone kersane mboten ngrameni, ngoten. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula wangsuli. Sakniki yen ningali gebyare, ningali syiare, ningali penampilane, Islam dereng terasing, dereng dianggap aneh, malah rame kok sakniki. Solawatan ten pundi-pundi rame, jamaahe ribuan, Gini apa mboten? Malah rame, mboten terasing, mboten aneh. Yen ningali ramene pengajian ten pundi-pundi dengan ribuan jamaah, wong kula niki ben dinten ngaji. Sedinten ping 3 ping sekawan. Meh ben dinten jamaahe nggih ribuan, nggih rame sedaya. Malah jadwal kula niku 3 tahun ke depan sampun penuh. Malah rame kok. Bangunan masjid makin berkurang nopo tambah kathah? Tambah kathah. Sak desa niku lho masjid saged sekawan. Malah ana sing gangsal. Tiap lingkungan wonten musala. Nggon ngajine lare-lare, TPQ, TPA, madrasah diniyah. Tambah kathah. Yen ningali niki tambah kathah wong ngombene wae tambah kathah. Berarti Islam dereng terasing. Dereng dianggap aneh. Jenengan kula aturi. Ten Indonesia niki jamaah umroh tiap bulan niku ratusan ribu sing bidal. Malah rame kok Islam. Antrian jamaah haji yang reguler niku semua provinsi di Indonesia rata-rata sudah sampai pada tahun 2040 mbah piro. Lho saking rame ini ten media sosial. Kalau panjenengan mengikuti yang ditampilkan selalu konten-konten tentang Islam. Gini apa nggih? Loh. Nanggone media sosial niku sing rame nggih tentang Islam. Nganti arep pilihan presiden niku sing ditampilke nggih keislamane. Gini apa nggih? Malah rame kok. Wong sakniki takbir Allahu Akbar niku mboten namung ten masjid, mboten namung ten musala, nang dalan-dalan niku Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar mboten namung damel takbire salat mawon sakniki. Wong demo iki lho Allahu Akbar. Ngantek kula sering dicurhati kalih kanca-kanca polisi. Kathah sing curhaten kula. Yai, kula niki gregeten, anyel kula kalih wong demo-demo. Ya nyapa? Ya wis ngerti sing demo iki sing jaga polisi. Wong demo bengok-bengok maca takbir Allahu Akbar karo ngantemi watu nang gone polisi kaya mbalang jumroh. Ya nek balang jumroh kan simbol balang setan. Ngopo dianggap polisi-polisi ki setan apa piye? Akhire tak tekoki. Lah sampean rumangsa dadi setan apa ora? Ya nyantai bro, wong sampean ya Islam, sing demo kae Islam. Kapan sing demo Allahu Akbar ya sampean jawab sami Allahu liman hamidah. Lah nek Allahu Akbar terus kapan sami Allahu liman hamidah? Malah rame saiki Islam ki. Yen delok gebyare. Tapi kalau dilihat dari nilai-nilai keislaman kadose sakniki sampun terasing. Sudah dianggap aneh. Sakniki yo ana wong sing estu-estu ngugemi Islam. Ada orang yang menjalankan Islam dengan sungguh-sungguh. Sepertinya sekarang dia akan jadi terasing dan dianggap aneh. Nyuwun ngapunten nggih. Zaman sakniki, zaman di mana semua tangan sudah pegang HP, betul? Mbuh gak semangat kok. Zaman sakniki zaman di mana semua tangan sudah pegang HP, betul? Lah kok ana bocah Wonorejo, bocah enom riwariwi ten pundi-pundi tangane kok nyekeli tasbih ngelewer diputer karo wiridan zikir, aneh cah kuwi. Dianggap asing, mungkin malah dianggap wong edan. Wong zaman kaya ngene kok seneng bocah nom-noman tangane nyekeli tasbih nanti-nanti nglewer nanti puter nggo maca tasbih nggo wiridan. Aneh cah kuwi. Mergo tangan liyane wis do nyekeli setan gepeng. Zaman sakniki kitab sing diwaca wong rata-rata jenenge Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram. Lah kok ana ibu-ibu ana rejo bar salat maghrib TV dipateni, HP dipateni, buka Quran diterus diwaca sampai salat Isya. Aneh ibu-ibu kuwi. Mesti kepencil orang duwe bala. Iso dianggap wong gendeng barang ngono. Ra percaya sesuk bar maghrib praktekno, bojomu mesti alok dungaren. Ayo saiki aku tekok dijawab. Wong Wonorejo sapa sing duwe anak usia SMP SMA sing isuk mau anake melok salat subuh berjamaah nang masjid, ngacung. Mesti aneh anakmu. Umume saiki niku nek wong oleh kenikmatan napa kan nanggap dangdut. Lha kok saiki gawe pengajian mergo iso gawe gudang. Aneh iki. Aneh. Lha urip ten zaman ngeten iki sing bejo niku wong sing dianggap aneh. Nek wong umum ora bejo. Sangat beruntung orang-orang yang terasing dan orang-orang yang dianggap aneh. Ana wong Wonorejo kok bengi-bengi mara masjid salat tahajud terus iktikaf sampai subuh. Hei, tak baleni. Ana bapak-bapak Wonorejo kok bengi-bengi jam 2 mara masjid iktikaf, zikir sampai ngenteni salat subuh berjamaah, mesti aneh wong lanang kuwi. Dianggap bento. Solawatan yang jelas-jelas muji Kanjeng Nabi di bid'ah-bid'ah no kok senengane muji Sahrini, Via Valen, Nela Karisma, Jihan Audi, Tasya Rosmala. Ngapal anak buah kabeh kok. Lah nek muji Kanjeng Nabi di bid'ahno, lek muji artis-artis sih dianggap sunnah. Biasanya polisi kan ngamano dangdutan. Iki ana polisi kok teko nang gone pengajian, aneh makhluk loro iki. Aneh. Lah ya mangkane sing bejo iki wong sing aneh-aneh ngene iki. Urip zaman ngeten iki kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Agama Islam yang oleh Rasulullah diproklamirkan sebagai agama yang samhah, agama yang luas, mencakup semuanya, menaungi semua golongan, enggak peduli ras, tanpa membeda-bedakan suku, warna kulit, budaya. Agama Islam agama yang cinta damai, agama yang anti kekerasan, agama yang anti permusuhan, agama yang sejuk, agama yang tidak memberatkan umat tapi meringankan, tidak menakutkan, tidak menakut-nakuti tapi menyenangkan. Asline ngono, tapi saiki dianggap kalah keren karo sing wani petentengan. Nek ora wani petentengan jarene ora islami. Kalah keren karo sing raine angker-angker kae. Nek ora wani angker raine dianggap kurang afdol. Nek ora wani mencaci menghujat kelompok lain jere ra iso mlebu swarga. Nyun pangapunten. Nek panjenengan-panjenengan neliti ten gene Al-Qur'an, nek potongamu yo ora kober. Sopo ngomong ngenyek? Nek panjenengan neliti ten gene Al-Qur'an, janjane sing pantes mlebu swarga niku sinten? Sing layak manggon swarga niku sinten? Sing karo Gusti Allah dicawisi swarga niku sinten? Kula takon. Napa wong NU? napa wong Muhammadiyah, napa wong LDII, napa wong FPI, napa wong PKB, P3, PBB, Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Hanura, Demokrat, Berkarya, Nasdem, PKS, Perindo, rapal piye wong ape pemilu kok. Sopo sing pantas mlebu swarga? Napa pendukungnya Pak Prabowo? Napa pendukungnya Pak Jokowi? Ngapunten, ngapunten. Ukurane sing dicawisi swarga karo Gusti Allah dudu sing ngono kuwi. Mulane sampean ra usah ribut. Jenengan duwe pilihan, monggo, liyane duwe pilihan, monggo. Lana capresuna walakum capresukum. Ora usah ribut. Boleh beda baju, boleh beda pilihan, tapi kerukunan dan persaudaraan wajib tetap dijaga. Setuju? Ngono. Wong sapa wae sing dadi presiden, tangga ya tetap tangga. Nggih mboten? Lah iya. Ya wis padha menenge. Yo gak aku pengen roh lambemu. Nyun pangapunten, nyun pangapunten. Eh. Nek nurut Al-Qur'an, ya nek gak oleh lambe ya cangkemmu. Lek nurut Al-Qur'an, sing dicawisi swarga dening Gusti Allah niku namung wong sing takwa. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lah pun jenengan pirengaken. Siapapun dia, apapun profesinya, mau petani, mau pedagang, mau pengusaha, mau TNI Polri, mau ustad, mau pejabat, mau maklar, sapa wae, asal dia bertakwa, dia layak jadi penghuni surga. Dia disediakan surga. Sebaliknya, siapapun dia, apapun profesinya, apapun latar belakang kehidupannya, kalau dia tidak bertakwa, gak pantas mlebu swarga, gak iso manggon swarga. Nah, saniki definisi takwa sing paling enteng, kula nek ngaji niku enteng-entengan mawon. Jenengan nek kulino mirengke ceramah kula, mesti bahasane sing enteng-enteng ngoten niku. Apa yang terjadi sehari-hari di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat itu yang saya angkat sebagai materi ceramah sing enteng-enteng. Soalnya kula niki sagede nggih sing enteng-enteng. Kula nek kan ceramah sing abot-abot, wong kula piyambak mboten saged tok. Aku dhewe iki lho ora iso nglakoni sing abot-abot. Lah nyapa kok ceramah abot-abot? Kula kan ceramah sing jeru-jeru, ra kulino wong aku kulino cethek-cethek. Kok guyu to. Niki rungokke ya. Heh, soalnya ceramahku iki ora iso dindekno meneh. Wis pol tak ndekno iki. Dene ana sing ora paham, ora mudeng, berarti oone tenanan. Takwa sing paling enteng niku pengertiane ngeten. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Utawa redaksi lain, imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Artine ngelakoni sekabehane perintah, ninggalke sekabehane larangan. Para rawuh, nek mek ngelakoni perintah ngono wae gampang. Sing angeli sekabehane perintah. Nek muk ninggalke larangan ngono wae gampang. Sing wangeli sekabehane larangan. Nek ora sekabehane ora takwa. Lendi sing nuduhno makna sekabehane? Lho ana al kuwi. Al ma'murat, al manhiyat. Al jam'ul mu'arrafu bi'al yaqtadil umum. Iki khusus kanggo sing ngerti, kanggo sing tau ngaji. Nek sampean wis pokoke mirengke wae. Yo nyatane ora ngerti ngono kok. Al yang masuk pada jamak itu menunjukkan makna menyeluruh. Berarti umum sekabehane. Lah saiki tak tes, tak tekoki. Sampean sampun saged ngelakoni sekabehane perintah napa dereng? Moh jawab sing jujur sing banter sing pulun derek jawab tak dongake telung dinongkas rezekine lancar. Semangat nek rezeki. Masih orang melu jawab, "Mbuh, mati dhisik." Anyel aku. Dijawab jujur. Sampean-sampean iki sampun saged ngelakoni sekabehane perintah napa dereng? Dereng, jujur seneng aku. Sampun saged ninggalke sekabehane larangan napa dereng? Dereng. Berarti sampun termasuk jumlahe tiyang takwa napa dereng? Dereng. Berarti sampean-sampean iki pantes mlebu swarga napa mboten? Maneh. Nek gak jujur tak tinggal mulih. Sampean-sampean sampun saged ngelakoni sekabehane perintah napa dereng? Dereng. Sampun saged ninggalke sekabehane larangan napa dereng? Dereng. Berarti sampun klebu jumlahe wong takwa napa dereng? Dereng. Berarti sampean-sampean niki pantes mlebu swarga napa mboten? Pantese teko ngendi? Dirinci saiki. Perintah sampun sekabehane napa dereng dirinci. Yen sampun sampean jawab sampun, yen dereng sampean jawab dereng. Sampun sholat? Sing semangat, sampun ngelakoni sholat? Zakat fitrah? Poso Ramadan? Ngaji? Wiridan? Rutin sholat tahajud? Kuyo perintah rukun karo dulur? Sampun nopo lho sing gara-gara pembagian warisan kacek sithik geger kae sapa? Ayo, sampun rukun kalih tangga. Ha sing perkara becek balike ora imbang terus ora tekokan kae sapa? Lho kuwi lho kudung kuning karo kudung ireng kuwi. Toro praene kok. Berarti kan dereng sekabehane saiki larangan ditinggalke sekabehane napa mboten? Saman jawab. Nek nggih ngomong nggih, nek mboten ngomong mboten. Mateni wong kok dereng? Kowe apa ndek rencana arep nekek bojomu apa piye? Mboten kok dereng. Mateni wong. Semangat mateni wong. Zina. Gendaan. Mendem. Judi. Nganakke duit. Ngerasani. Guyung. Berarti kan urung sekabehane. Kuwi jenenge urung takwa. Larangan urung ditinggal sekabehane. Apa meneh lek dirinci? Tambah mumet ndasmu. Sing nesu minggato. Kaya ora ngerti Anwar Zahidi sing ngene iki bahasane kok. Heh. Nek dirinci, larangan yang paling keras itu namanya syirik. Menyekutukan Allah. Niku wonten ayate. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lah mu nyaut Allah kaya wong sambat kakehan utang ngono ngono. Niki artine ngeten Ibu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik orang yang menyekutukan Allah. dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ayat niki kata yang salah faham. Dikira syirik itu dosa yang sama sekali enggak bisa diampuni. Padahal artinya enggak seperti itu. Buktine, Sayyidina Umar bin Khattab niku mantan syirik. Nggih napa nggih? Wis to sampean ra ngerti sejarah ya wis jawab nggih urusane ben cepet. Sayyidina Umar niku mantan syirik. Nggih napa nggih? Saderenge mlebu Islam, Masya Allah leh merangi Islam, leh musuhi Islam, ngancam terus arep mateni Kanjeng Nabi. Syirik ning begitu mlebu Islam, kuat dalam menjalankan Islam, menjadi pembela Rasulullah, selalu berada di garis terdepan pasukan Islam. Berarti syirike Sayyidina Umar di ngapura Gusti Allah. Oleh ngono syirik kuwi dosa sing iso di ngapura. Khalid bin Walid ya mantan syirik. Nalika perang Uhud sing umat Islam kalah, niku Khalid bin Walid sik dadi panglimane tentara kafir. Syirik. Begitu masuk Islam, ganti menjadi panglima pasukan Islam yang gagah perkasa, mampu menaklukkan banyak wilayah kekuasaan. Abu Sufyan mantan syirik, leh musuhi Kanjeng Nabi entek ngamek kurang golek, leh diceritake Abu Sufyan iki sampai subuh le ora rampung. Tapi akhirnya dadi marotuwane Kanjeng Nabi. Ana wong wedok jenenge Hindun. Kuwi sing ngemah-ngemah ati karo jantunge Sayyidina Hamzah. Pas perang Uhud niku lho, Sayyidina Hamzah kan ditombak karo wong Badui jenenge Wahsy. Sedo Sayyidina Hamzah gugur mati syahid. Langsung dicedhaki karo Hindun kuwi. Dibedhel dadane Sayyidina Hamzah, dicukuk jantunge, dicukuk atine, dikemah-kemah dilepeh. Biadab. Syirik niku. Ning akhirnya begitu mlebu Islam, kuat dalam memperjuangkan Islam. Berarti syirike di ngapura. Jadi pengertiannya orang kok dosa syirik sama sekali gak iso di ngapura. Saged di ngapura dengan syarat wonge nyuwun ngapura nang Gusti Allah, terus melakukan taubatan nasuha. Lah nek dosa-dosa liyane syirik boleh jadi walaupun wonge ora nyuwun ngapura, ning dosane langsung di ngapura dening Gusti Allah. Soalnya Allah niku Ghafurur Rahim, Maha Maha mengapura. Tapi orang itu sembrono lho ya. Ya wis lek ngono ora usah ngapura iso di ngapura, ora usah nyuwun ngapura iso di ngapura karo Gusti Allah. Ora entuk sembrono ngono kuwi. Wong sing istighfar sing tobat urung karuan di ngapura kok. Ora paham ya wis pokoke tak terangke. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, syirik niku wonten kalih para jamaah. Wonten syirik kasar, wonten syirik alus. Padha karo mateni niku lho. Mateni ra ana loro to. Ana mateni cara kasar, ana mateni cara alus. Mateni kasar niku tunggale nekek, nabok, ngampleng, njotos, bacok, medang, manah, numbak, bedil, ngebom. Niku mateni kasar. Ana mateni alus, Bu, bojomu bendina mbok celatu terus. Kuwi jenenge mateni alus. Blonjo kurang dicelatu, mulih kewengen dicelatu. Enten mboten wong wedok sing tukang nyelatu bojo? Enten, iki wonge kudunge kuning. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes, balik. Takwa niku nglakoni sekabehane perintah, ninggalke sekabehane larangan. Yen dereng saged berarti dereng tak dereng saged mlebu suwar. Nah, ndelok niki dulur-dulurku wong Wonorejo dan sekitarnya. Potongan model ngene-ngene iki. Besok nonggone akhirat niku urusane ruwet. Duh. Ora ruwet piye, Jal? Sampeyan iki arep di lebokke swarga, nyatane ora takwa. orang memenuhi syarat, wong urung iso nglakoni sekabiane perintah, urung iso ninggalke sekabiane larangan, kok arep dilebokke swarga? Orang memenuhi syarat. Lha terus arep dilebokke neraka? Nyatane sampeyan yo syahadat, agamane yo Islam, yo nindakke salat, Ramadan kae yo poso, yo ngetokno zakat fitrah, ana ngaji yo teko, maca Quran yo iya najan arang-arang, wiridan yo gelem. Lho, ruwet. Nah, aku paham. Lek wong model ngene-ngene iki sokno akhirat mesti ngeyel. Pas disidang karo malaikat, kan ana malaikat tukang sidang. Neraka apa swarga? Pas disidang karo malaikat, ana rejo mesti ngeyel-ngeyel. Mesti langsung usul, "Malaikat, malaikat, aku nang swarga wae." Jare malaikat, "Engko dhisik. Swarga apa? Awakmu iki ora takwa kok, ora memenuhi syarat. Syaraté mlebu swarga kudu takwa, ana undang-undang Uiddat lil Muttaqin. Lah awakmu urung iso nglakoni sekabehane perintah, urung iso ninggalke sekabehane larangan, ora iso. Awakmu jatahe neraka." Mesti mbantah sampean. "Moh, neraka piye? Malaikat goblok. Duh, aku Islam kok. Aku yo salat, Ramadan aku yo poso, zakat fitrah yo ngetokno. Maca Quran yo tak lakoni, selawatan yo iya, zikir yo iya, ana pengajian aku yo teko. Yo dicatet, ditulis karo malaikat, ora melek apa piye matamu." Ya malaikat iso dimatak-matakke karo wong kene. "Moh aku lek nang neraka, swarga ruwet." Nah, saniki ayo angen-angen, ayo sing jujur. Kula Anwar Zahid. Sopo ngomong wis ngertimu? Iki aku arep curhat. Kok wis ngerti, wis ngerti. Saya ini Anwar Zahid. Misalnya saya kok ingin masuk surga dengan mengandalkan amal, ibadah, pahala, itu kemungkinannya kecil banget. Andaikan saya ingin masuk surga dengan mengandalkan amal, ibadah, pahala, itu harapannya sangat tipis, bahkan gak ada harapan. Kalau mengandalkan amal, ibadah, pahala, Anwar Zahid ini enggak ada harapan masuk surga. Sopo muni amin mau? Tapuk lambemu. Loh, jujur kan? Saya merasa enggak ada harapan masuk surga. Kenapa? Saya tahu berapa ibadah saya. Saya tahu kok berapa sholat saya. Saya tahu berapa puasa saya. Saya tahu berapa sedekah saya. Saya tahu berapa banyak bacaan Quran saya, zikir saya, sholawat saya, berapa banyak saya menolong orang, berapa banyak saya menyantuni yatim. Saya tahu berapa wiridan saya tahu, dan saya juga tahu berapa banyak dosa saya, berapa maksiat yang saya perbuat, berapa kezoliman yang saya lakukan, siapa saja orang yang pernah saya zolimi, saya masih ingat sampai sekarang. Saya tahu betapa besar dosa saya, kesalahan saya. Makanya saya sadar enggak ada harapan masuk surga. Niki kula lho nggih kula. Kula saestu, kula niki mboten bahas wong Wonorejo. Soale nek wong Wonorejo wis jelas luweh nemen. Luweh parah. Kaya padha wae. Lah terus kula niku mikir. Mikire ngeten. Nabi Adam sing wis jelas-jelas manggen swarga, resmi, legal, formal, sah manggon swarga. Cuma gara-gara kesalahan sepisan wae, memakan buah dari syajaratul khuldi, ditokno toko swarga. Padahal salahe mek siji tok wis manggon swarga, ditokno. Lah wong Wonorejo sing salahe ora kaetung, salahe sak pirang-pirang kok malah pengen mlebu. Sampean waras. Tak baleni. Nabi Adam niku wis jelas manggon swarga resmi, Cuma gara-gara kesalahan siji wae lo ditokke. Lah wong Wonorejo sing salahe sak pirang-pirang kok malah pengen mlebu. Sampean sehat? Mangkane iling-ilingen ya. Omonganku ki iling-ilingen. Nek gak tepak tuntutan aku. Kapanpun kula siap. Sampean-sampean iki besok menawa sida mlebu swarga. Menawa. Demi Allah ya ora mergo amal sampean, ora mergo ibadah sampean, ora mergo ganjaran sampean. Ning mergo welase Gusti. Gusti Allah lo welas sampe sampean, gak mentolo nyawang sampean. Mulane ngene. Terus ayo belajar teko Abu Nuwas yang punya syair namanya Iktiraf. Biasa tinggu pujian karo wong kene. Itu syair yang namanya pengakuan. Mengakui bahwa kita manusia ini sangat lemah, tidak punya apa-apa, tidak punya kuasa apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan sangat membutuhkan Allah. Pancen menungso ku asline ora duwe apa? Ayo to sayang nyaut. Dilanjut mboten ngajine? Nek lanjut disauti sing semangat. Menungso ki asline ora duwe apa? Ora iso apa? Mergo sedaya kagungane Gusti. Mergo sedaya kuasane Gusti. La haula wala quwata illa billah. Ora ana daya sumingkir teko maksiat. Tidak ada kemampuan untuk menghindari dosa dan maksiat. Tidak ada kekuatan untuk menjalankan ibadah dan taat kecuali atas pertolonganipun Gusti Allah. Menungsoi kaya kabel itu. Kabel ngelewer, ora iso apa-apa, ora duwe kekuatan apa-apa. Lho ana kabel kok iso ndadekke lampu murup mergo nyambung ten setrum, sama nyaut setrum lho. Kabel ya asline ora iso apa-apa, mung lewer ora duwe kekuatan apa-apa. Lho kabel kok iso ndadekke lampu murup mergo nyambung ten ngene? Sing banter nyambung ten ngene? Ya wong Wonorejo ya kaya salon-salon iki lho gletak. Ora duwe kekuatan apa-apa, ora iso apa-apa. Wong salon kok metu suarane mergo nyambung nang ngene? Setrum. Eh, wong Wonorejo ya kaya TV bareng ngono kuwi lho gemblimbung. Ora iso apa-apa, ora duwe kekuatan apa-apa. TV kok metu suarane ana gambare mergo nyambung nang gone setrum. Mulane wong Wonorejo kabeh sapa wae asli ora duwe kekuatan apa-apa, ora iso apa-apa. Mula nek pengen iso apa-apa kudu gelem nyambung nang gone. Heeh, nyambung nang gone Maha Setrum. Sinten niku? Gusti. Gusti Allah. Duh, nek menungsone asline ra iso apa-apa, lek eneng sing iso, kuwi mergo digawe iso karo Gusti Allah, disake dening Gusti Allah. Tak buktekno. Lek menungso iki asline ra iso apa-apa. Umpama menungso kuwi iso, wong sing uripe paling sehat, umure paling dawa niku dokter. Mergo dokter niku paham penyakit, ngerti obate. Sehat-sehat umure dawa-dawa dokter niku. Tapi nyatane ada dokter spesialis jantung mati muda karena serangan jantung. Malah ono dokter spesialis kulit ilum bendino gudiken. Jadi mereka pasien ambek kukur-kukur. Panjang ini menungso kuwi ra iso. Umpama menungso kuwi iso. Wong sing pakaiannya paling apik niku penjahit. Mereka penjahit niku pinter gaweke pakaian wong, motifnya macam-macam, modelnya macam-macam. Tapi deloken penjahit iki pakaiane lak elek-elek. Mergo sing apik didol. Ayo tanggamu edok dadi penjahit kae delok gedaster karo kalungan meteran. Ngene iki pengajian tepak apik tekan omah ya ditetel ganti daster ngepir ngono kuwi kok. Yo kuwi lho wong e guyu. Eh, umpama menungso kuwi iso, wong sing omahe paling apik niku tukang. Mergo tukang niku pinter gaweke omah wong, tapi delok tanggamu sing dadi tukang e omahe lak urung dadi. Rata-rata tukange omahe ora dadi-dadi. Mbah lho bojone tukang ngeklek kale. Lho, umpama menungso kuwi iso, anak sing paling pinter niku anake guru. Wong zahire guru niku iso minterke anake wong. Tapi enten guru niku duwe anak sekolah, anake niku sekolahe peringkate sejumlah murite. Murite sudah pitu ya anake guru peringkat sudah pitu. Mulane kiai-kiai niku putra-putrane mboten ngira diulang dhewe. Diulang dhewe nggih namung tingkat dasar mawon baca tulis. Mangke lek ampun lulus SD, lulus MI mesti dipondokke ten kiai liya. Soale apa? Kiai ra iso ngulang anake dhewe. Anake mesti dipondokke ten kiai liya, termasuk anakku. Soale kula sadar anakku lulus SD tak pondokke. Kon mulang kiai liya. Soale kula bapak ini ra iso mulangi dhewe. Ibune ya ra iso mulangi dhewe, ra iso. Enten griya enten pondok, enten sekolahan. Tapi umpama anak kula kok mondok nang gone dhewe, sekolah nang gone dhewe, gak kira dadi wong anak kula. Umpama anakku bolos, ndablek nakal, ustad-ustade ra ngira wani nuturi. Ustad endi wani nuturi anake kiyaine? Ya pengen kualat apa piye? Mangkane lek ana anake kiai kok ora dikongkon ngaji nang gone kiai liya. Ora dipondokke nang gone pondok liya, ra bakal iso ngaji. Ya anake kiai, apa maneh anakmu? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, makane ngaku kalau kita ini enggak punya apa-apa. Asline kabeh wae Gusti. Mulane urip niku nek pengen tentrem aja rumangsa duwe apa-apa. Mesti tentrem uripe sampeyan. Wong kok rumangsa duwe suatu saat pasti kecewa. Pasti susah. Kenapa? Merasa kehilangan. Mergo rumangsa duwe. Lah nek ora rumangsa duwe apa-apa, ora bakal sedih, ora bakal susah, ora bakal kecewa. Soalnya ora bakal kelangan. Nah, kelangan apa? Ora gablek apa-apa. Paham? Hidup ini kalau ingin tentrem pakailah rumus tukang parkir. Nah, tukang parkir yo najan dikirimi mobil apik-apik merek e, regane larang-larang, yo ora sombong, yo ora bangga, biasa. Kirimi mobil wake, biasa ora sombong yo muk ditata. Engko mobil dicukuk sampai resik, yo ora sedih. Cukuk-cukukan ra kudu ganduli. Kenapa? Karena tukang parkir tidak pernah merasa memiliki, dia hanya merasa dititipi. Mosok dititipi kok ape sombong. Zaman misalnya dititipi mobil karo Pak Camat. Pak Camat arep tindak ning dino, mobil gak iso masuk mergo gange sempit. Bu titip mobil kula. Nggih, Pak Camat budal langsung, "Yes, mobil, mobil, mobil." Ngene sampeyan. Sampel. Ana wong dititipi pangkat ngene sombonge. Enten apa mboten? Enten. Aku lo ngerti wonge. Jenenge aku ngerti. Jenenge wong iku Firaun. Dititipi pangkat sombong. Mulane sak kile eneng wong dititipi pangkat kok sombong iki berarti anak buahe raja. Lagi dadi wakil RT. Melakoni ndegek-ndegek. Ditakoni karo tanggane. Sangking pundi pak komburi badhe tindak pundi ngarep sing tekok ya loro ati to nggih leres bapak sangking wingking badhe ten ngajeng kapan nggih bapak sedo lah terus titipan iki kudu diramut sing apik nek gak diramut sing apik sing nitip nesu. Saman misalnya nitip sepeda motor ditinggal yang pasar, bareng saman juga sepeda yuk, spione hilang, kenal potnya protol, bempernya pecah, nesu mboten sampean? Lah iya, lah saiki sampean dititipi anak telu karo Gusti Allah kok rusak kabeh anakmu. Sing barep penggaweane mendem. Sing nomor loro angger bengi kino karaoke. Ajep. Sing nomor telu gondol wedoan ya penggawe. Jare Gusti Allah, kowe iki lho piye tak titipi anak telu kok mbok rusak kabeh ngene anakmu. Mau mikir kae. Pon. Abu Nuwas niku lek ngakoni. Mergo rumangsa ibadahe mok sithik dosane kakean, ora pantes manggon suwarga. Tapi lamun disiksa nang neraka ya ora kuat. Sehingga solusine nyuwun bimbingane Allah saged tobat, nyuwun pangapurane Gusti. Diwaca bareng Ilahi lastu lil firdausi ahla tabarrukan. Muga-muga sedaya sing rawuh niki dibimbing Allah saged tobat dengan taubatan nasuha. Sedaya kesalahan dosa mesti gadah mesti wonten termasuk sing ceramah niki. Muga-muga dingapura sedaya dening Gusti Allah. Mangke wangsul sange ngaji niki dosane bersih sedaya teng ngapura Allah. Nah, sing mboten saged nggih pokoke melok mangap-mangap ngoten mawon ben pantes. Monggo. Ilahi lastu. Wala aqwa ala naril. Terus sing banter. Fahabni taubatan waghfir dhunubi. Niki leh ngaku ngerintih-ngerintih nang Allah, ya Allah Gusti Ilahi, duh Gusti Allah pangeran kula, lastu lil firdausi ahla, kula menika mboten pantes dados penduduk swarga. Mboten bakale kula niki dilebokke swarga, kula sadar ibadah kula rambet jaji. Tiyang sing dapurane kaya kula ngeten niki Gusti, mboten pantes manggen swarga, soalnya ngrasani tangga ya wis bendina. Poso nggih namung Ramadan tok, liyane ra tau poso, posone mung Ramadan tok. Kuwi wae nek poso Ramadan kaya awan-awan wayah kemu ya ambek ngombe sithik-sithik. Malah iki ana kok sing nduwe utang ora nyaur. Aku ngerti wonge, wonge nganggo kudung ireng. Ya Allah. Gak pantes mlebu swarga. Ning umpama kok kula disiksa dihukum ten neraka nggih mboten kuat, kula mboten kuat Gusti, mboten kuat. Mangkane wala aqwa ala naril jahimi, kula mboten kuat, mboten ngira kuat kula yen dihukum ten gene neraka. Fahabli taubatan, panjenengan paringi kula menika taubat Gusti Allah, panjenengan bimbing kula saged tobat. Waghfir dzunubi, panjenengan ngapura sedaya dosa-dosa kula. Fa innaka ghafirudz dzambil adzimi, namung panjenengan ingkang saged ngapura sedaya dosa. Ayo kita ngakui kaya ngoten Bu nggih. Bu. Bu. Wonten melih Imam Busiri sing gadah qasidah burdah. Webet qasidah burdah niku diwaca wong Islam sak donya. Termasuk wong Wonorejo. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Maula ya sholli wa sallim daiman abadan. Ya Rabbi bil Mustofa balig maqasidana. Barang niku lho. Mulai amin tazakuri cironim bidhi salami mazat zadam anjaromi muqlatim bidamin, diterjemah dalam berbagai bahasa Iku syair nih, ono syair kena gue suwok yang gue burdan, macam-macam. Halo, jenengan ini mireng ke mboten? No. Saking hebatnya kau sida burda, saking hebatnya saya ngarang Imam Busiri ngono wae. Imam Busiri ora wani ngandal-ngandal no amale ibadahe ora wani. Leh ngerpo-ngerpo nyang Kanjeng Nabi wasilah leh ndepe-ndepe ngerintih-ngerintih tiap hari. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwak. Ya أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك سواك عند حلول الحادث العمم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول للحادث العمام يا رب بالمصطفى بارك يا رب بال balik bismillah terus sing banter ya wasi'al ayo maulaya bareng Maulaya salli wa sallim daiman ala ril khalqi kullihim huwal habib sareng huwal turja syafa'atuhu likulli haunim minal ahwali muq Allahumma sholli ala Muhammad barokahi sholawat muga-muga kula jenengan untuk syafaate Kanjeng Nabi ki umpama kok mestine di hukum dicemplungke neraka dibelani kalih Kanjeng Nabi dicaten swarga. Nah niki le leh ngrintih-ngrintih leh ngerpo-ngerpo ya akramal khalqi duh paling mulia-muliane makhluk duh Kanjeng Nabi Muhammad panjenengan paling mulia-muliane makhluk mali man aludzu bihi siwaka inda hululil haditsil amami benjing dinten kiamat sinten sing saged kula gendoli yen boten panjenengan pada hari kiamat yang sangat mencekam, sangat menakutkan, hari kiamat yang sangat dahsyat itu. Kaget ya wes. Kiamat sing medeni ngoten niku. Sinten sing saged kula gendoli nek mboten panjenengan. Para nabi, para rasul sedaya pun mboten saged. Bingung ngurusi awake dhewe-dhewe. Semua lepas tangan. Menungso nglumpuk dadi siji miliaran gemruduk maraten gene Nabi Adam sebagai Abul Bashar bapake sedaya menungso matur wahai Nabi Adam panjenengan bapak kami cikal bakal kami Saniki kami anak cucu panjenengan niki pripun nasibe kados ngaten menika, bingung sedaya dos pundi. Apa jawab Nabi Adam? Embuh. Aku dhewe yo mumet kok. Wis ora usah sambat nyeng aku, wong aku dhewe yo mumet kok. Ana marang gone Nuh kono. Nabi Nuh kuwi Najiyullah, sing dislametke Allah. Dijuluki Adam kedua. Kok Adam kedua? Nggih, soalnya zaman Nabi Nuh niku nate enten azab, donya kelem banjir. Wong sing elek-elek niku dipateni kabeh karo Gusti Allah. Sing diuripke kare sing apik-apik tok sing numpak praune Nabi Nuh. Dadi biyen wis tau ana pemutihan. Dadi sing elek-elek diresiki. Lha umpama saiki kok ana pemutihan meneh. Estu wong Wonorejo Sumber Gempol resik. Sak polisi-polisine lho resik kabeh. Ya kula mboten, wong kula Bojonegoro kok. Aman. Moro nang Nabi Nuh nyuwun tulung. Niki dos pundi nasib kita niki dos pundi? Apa jawab Nabi Nuh? Mbuh. Aku dhewe bingung, aku dhewe ruwet, aja sambat aku. Kono, moro nggone Ibrahim kono. Kae Khalilullah, kae Abul Anbiya, bapake para nabi ya Ibrahim. Gemberuduk moro Nabi Ibrahim. Dos pundi nasib kita Nabi Ibrahim? Mbuh. Aku dhewe mumet, aku dhewe bingung. Ana marang gone Musa kae. Kae kalimullah sing dijak omongan langsung karo Gusti Allah. Nabi Musa yo mbuh, yo bingung. Marana gone Isa bingung. Sing saged namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mempunyai hak syafaatul uzma. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, mulane terusane syair niki lho sing menyentuh. وَلَيَضِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِإِذَا الْكَرِيمُ تَجَلَّ بِاسْمِ مُنْتَقِمِ. Ya Rabbi bil Mustafa bareng. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Sial. Ayo Maulaya, banter. Maulaya, salli wa sallim abada ala habibika khairil. Ya Allah, huwal habib, huwal turja syafa'atuhu likulli haulim minal. Tambah dongo ya arhamar rahimin sareng. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Duh Gusti Kanjeng Nabi, pangkate panjenengan yang begitu agung, begitu mulia, begitu luas, boten-boten nek sesek gara-gara kula nderek panjenengan. Kula gandul panjenengan nggih Kanjeng Nabi. Kula lak mboten ngrepotke to nggih. Mboten-mboten nek kula ngrepoti. Saestu wong pangkate panjenengan luas, pangkate panjenengan mulya. Kula nderek gandul panjenengan Kanjeng Nabi. Kula mawon sing gandul wong kono rejo mboten usah dipikir. Saking pingine nyapa kok butuh gandul Kanjeng Nabi. Idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Pada saat itu Allah yang maha mulia tampil dalam asmanya muntaqim, maha menyiksa, syadidul iqab, keras siksaannya. Allah menunjukkan kegagahannya, keperkasaannya, kekejamannya di hadapan seluruh umat manusia miliaran jumlahnya. Allah menyeru dengan lantang, kabeh ditantang karo Gusti Allah, terutama penguasa-penguasa di dunia. Aina mulukul ard? Gusti Allah lek teriak, mana yang katanya dulu penguasa-penguasa di bumi? Tunjukkan batang hidungmu. Ayo, ngetok, tak tantang saiki. Mana yang katanya penguasa-penguasa di bumi? Woi, semuanya jeketet rawani untuk Aina Namrud, di Rojo Namrud sing biyen jarene berkuasa mentang-mentang kae. Woi, ngetok, jeketet. Aina Qarun? Mana Qarun? Yang katanya paling kaya sejagat raya. Ayo ngetok, sakpira sugemu? Jeketet. Padahal Qarun iki sugih ra ono tandingane. Jeketet. Apa maneh trimo sugih wong ana rejo. Wong sugih sithike masyaallah karepe tanggoe bathuke kon ngekeki bandrol arep ditebas. Aina Firaun? Di Firaun sing biyen duwe pangkat ngaku dadi raja. Ayo ngetok. Jeketet. Padahal Firaun iki kekuasaane ra karuan. Apa maneh wong saiki lagi duwe pangkat sithik ngene. Mlaku ndok pegek-pegek. Aku nek eneng wong ngene kudu tak jengklang. Iki ditantang kabeh karo Gusti Allah. Kabeh. Aina Josbus. Josbus barang ditantang. Aina Obama. Aina Hitler. Aina Donald Trump. Di, ayo. Jeketet kabeh. Nah, para jamaah, kula sing paling wedi, paling kuatir, kuwi ning akhire Gusti Allah tekan ngene. Aina Anwar Zahid? Alladhi yaqul bi ghairi amalin. Di Anwar Zahid sing tukang bengok-bengok ceramah tapi orang ngelakoni si ceramahe kae. Kowe guyumu kok kaya setuju modele kowe. Tak gasak pisan engko. Iki contoh iki aku wedi iki aku kuatir. Di Anwar Zahid sing tukang bengok-bengok ajak-ajak uang tahajud ndekne dhewe ra tau tahajud. Apa cocok? Paling kula wedeni ini kono akhire tekan kono. Ayo ndi? Anwar Zahid. Woi, ndi Anwar Zahid? Bu, umpama ngono tenan. Aku duwe rencana. Rencana kok pokoknya lek Gusti Allah kok teriak-teriak nyeluki aku. Aku meneng wae. Ora jawab aku. Meneng. Di Anwar Zahid. Woi, di Anwar Zahid. Aku mau weneng, mau aku ndusel Kanjeng Nabi, aku gandul Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula gandul panjenengan. Kula nderek panjenengan Kanjeng Nabi ini kok Gusti Allah bungok-bungok terus nyeluki kula Kanjeng Nabi. Kula njenengan lindungi, kula nderek panjenengan nggih Kanjeng Nabi. Ngono. Ke Allah terus eleh bungok-bungok. Di Anwar Zahid. Aina Anwar Zahid. Weh, di. Akhirnya Kanjeng Nabi matur, ya Rob, ya Malikal Mulk, wahai Allah, wahai Tuhan, wahai Raja di Raja, huwa indi. Niki Anwar Zahid sareng kalih kula Gusti. Oh, ambek kowe ta Muhammad. Ya wis nek ngono. Lho ambek kekasihe Gusti Allah kok. Aman, ya wes Muhammad, Anwar Zahid, ambek kue, ya wes kono, diurusi kono. Niku rencana kulo. Nah, terus sampean-sampean sok rencanane dus pundi? Heh? Ya padha ngono kuwi. Yek tiru. Niku rencana. Cuma nun sewu nggih. Rencana kula niku nggih kula pikir-pikir dhewe mele. Ya tak pikir-pikir dhewe meneh ngene lah aku mikir. Engko pas Gusti Allah teriak-teriak ngono kuwi, aku ndusul-ndusul nang ngene Kanjeng Nabi engko gek-gek Kanjeng Nabi ora kenal aku. Sapa ngomong syukur mau? Lha pas aku ndusul-ndusul gandul marang Kanjeng Nabi, sapa iki? Lah aku marang dikipatno ngene. Tapi umpama ngono, aku duwe trik. Ya aku matur to, Kanjeng Nabi, kula mati panjenengan, kula niki sering nyebut-nyebut panjenengan lho Kanjeng Nabi. Kula tiap salat nyebut panjenengan. Assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kula nggih maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Kula yen arep ndonga mesti nyebut asmane panjenengan lho Kanjeng Nabi. Pura-pura enggak kenal li. Terus Kanjeng Nabi senyum. Iya iya. Coba ngomong ke menyek. Merencana kok. Lho, Kanjeng Nabi niku sayang banget karo umate. Melebihi sayangnya ibu kepada anaknya. Sing diperjuangno Kanjeng Nabi niku umate. Coba sampean pikir. Badhe sedo mawon Kanjeng Nabi niku. Sing dipikirke niku umate. Pun badhe sedo niku. Ora kok golek endi bojoku, endi anakku, gak. Umatku piye nasibe, umatku wong kono rejo sing dablek-dablek iki lho piye nasibe. Kok ngenyek. Piye yo nasibe umatku wong kono rejo sing salat iki lho 99,99% nglamun. Nggih mboten? Sholat eling Gusti Allah cuma 0,001%. Saiki pikiran. Yen nang jerone salat wae ora eling Gusti Allah apa makne sanjabane salat? Wong kowe salat lagi Allahu akbar kabir walhamdulillah katsir wa subhanallah. Tandur abang. Allahu akbar ki wae ngemes iki sesuk. Jajal. No masjid ora eling Gusti Allah. Apa maneh no pasar, no sawah. No pengajian ora eling Gusti Allah kowe mergo kowe ngrasani kiyaine. Nang kuwi kudu ireng kuwi. Terus apa maneh no njaba ngono lho. Ninge Kanjeng Nabi iki lah berat karo umat e sayang. Umatku piye? Ketika rohnya Rasulullah dicabut, merasakan sakit yang luar biasa. Tubuh Rasulullah kejang-kejang, gemetar, keringetan. Sakit luar biasa. Malaikat Jibril sing rawuh niku lho sampai mboten mentolo, memalingkan wajahnya Malaikat Jibril. Kanjeng Nabi ngertos, ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Nyapo? Sampean kok melengos Jibril? Apa sampean jijik nyawang aku? Apa jawab Malaikat Jibril? Sinten sing tego ningali kekasih Gusti Allah merasakan derita seperti ini? Kula mboten tego mirsani panjenengan. Kanjeng Nabi sambat, ya Rabb, ya Allah Gusti, kados ngaten menika sakitipun tiyang nazak. Kados ngaten menika sakitipun sakaratul maut. Ya Allah kula nyuwun dhateng panjenengan, larane mati niki panjenengan paringke dhateng kula sedaya Gusti. Kula mawon sing nanggung sakite mati ngaten niki mpun ngantos panjenengan paringke dhateng umat kula. Umat kula panjenengan entengke, panjenengan penakke nggih Gusti. Kula mawon sing nanggung larane mati. Saking sayangnya karo umatnya, Masya Allah. Nungguno saiki kok ana sing ngarani selawatan muji Kanjeng Nabi, mulyake Kanjeng Nabi, ndongake Kanjeng Nabi dibitah-bitahke wong koplak to kowe. Benjing Yaumul Ba'ats, bangkit dari alam kubur. Ini yang pertama kali dibangkitkan ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu Kanjeng Nabi bangkit, mboten madosi garwane, mboten madosi putrane, ummati, ummati, ki piye nasibe umatku, piye nasibe umatku? Kowe lagi kena udan ngono kok bingung kowe. Iki hormat Kanjeng Nabi, diteruske apa langsung donga? Kanjeng Nabi mlebet swarga pertama. Lajeng medal meleh nyapa? Goleki umate perlu dibelani dijak mlebu swarga. Keliling iki ndi yo wong Wonorejo kok urung ketok, padahal Bojonegoro wis mlebu kabeh. Tak karepku to sing gawe contoh aku kok. Bu. Bu. Dilanjut mboten? Pada hari itu Allah tampil dalam asmanya Muntakim, Maha menyiksa. Lha ten donya niki Gusti Allah tampile dalam asmanya Ar-Rahman, Maha kasih sayang. Wong pancene kontrake sampe setengah rolas. Lho niki wau ngoten kontrakane, kula sik ngaji ten mriko, kene lak udan deres. Makane kene dige jam kedua, soalnya umpama jam pertama udan ra karuan. Dige jam kedua udane wis reda. Nah, kok rampung ngaji baru udan meneh. Lagi urung rampung kok wis sampe udan. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulane lek ten donya niki, wong nakal kaya apa dijarke karo Gusti Allah. Ambo ora kenal Gusti Allah, ora tau nyebut asmane Gusti Allah, ora tau salat, ya panggah dikei rejeki. Mergo Allah sifate Ar-Rahman, nang donya iki tampil dengan sifat Ar-Rahman. Sak nakal-nakale wong ya panggah diwelasi ae karo Gusti Allah. Aja kaget sampean. Wong sing ora tau salat, ora tau apa sugih-sugih, aja kaget. Bu. Umpama ngene iki. Tendonya niki Gusti Allah kok tampil dalam asmanya, wis aja muntakim kaboten. Al-Adlu, Maha Adil mawon. Nyonyor wong Wonorejo wisan. Iki sing tekono kene ora ana sing utuh iki. Soalnya nek Maha Adil niku yen bener diparingi hadiah, yen salah langsung dihukum. Salah hukum, salah tutuk, salah tutuk. Iki penceng kabeh wisan. Lho Maha Adil kok ana wong lanang kok nginceng wong wedok adus, langsung picek matane. Ngambung perutul irunge. Ndudul bokong kiting ciker tangane. Wong wedok ngrasani merotoli lambe ilat sak intil-intile. Ana wong kok zina, tugel konoane. Keri nang jero ora iso dijukuk. Mbuh kena ngonoe bingung. Modele kaya ora tau diudani ya. Halo. Halo. Lembenjing ten akhirat niku Gusti Allah tampil dalam asmanya Muntakim, Maha menyiksa. Mulane sing kita ajeng-ajeng syafaate Kanjeng Nabi. Dileng-eleng. Sopo sing tuk syafaate Kanjeng Nabi, dibelani karo Kanjeng Nabi, sing kathah leh maca selawat datang Kanjeng Nabi, berusaha maksimal untuk nderekke sunah-sunahe Kanjeng Nabi. Muga-muga sedaya sing rawuh pinaringan manfaah, maslahah, syafaah, barokah fitini wa dunya wal akhirah, terutama keluarga besar usaha Sumber Barokah Club. Mudah-mudahan usaha dagang Sumber Barokah menika sesuai dengan namanya, betul-betul bisa menjadi sumbernya barokah, baik untuk keluarga, untuk masyarakat, terutama untuk perjuangan agama ini pun Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim.